Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Muyassar dalam ilmu nahwu. Barakallahu fikum. Pentingnya ilmu nahwu. Barakallahu fikum, sangat sangat penting dalam barakallahu fikum kaitannya dengan dakwah kita Ahlus Sunnah. Karena dakwah ini barakallahu fikum, bahkan secara menyeluruh agama ini terambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kitabullah dan sunnah Rasulullah adalah bahasa Arab. Kemudian ditafsirkan oleh para a'immah dengan menggunakan bahasa Arab pula. Jadi perjuangan untuk belajar bahasa Arab sampai mapan itu memang perkara daruri bagi Ahlus Sunnah, terkhusus para da'i. Oleh karena itu barakallahu fikum, kita wajib menyebarkan diri dan musabarah terus menerus di atas kesabaran untuk mempelajarinya. Memang bahasa Arab adalah memang bahasa yang di awalnya susah, sulit. Karena banyak kaidahnya. Membutuhkan kesabaran di dalam murojaah dan mengulangnya. Apabila barakallahu fikum seorang telah dikaruniai oleh Allah dasar ilmu bahasa Arab, maka insyaallah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab mudah semuanya. Mudah. An-nahwu fa'su kulli ulum. Ilmu nahwu itu adalah kampaknya seluruh ilmu. An-nahwu awwaluhu sha'bun wa akhiruhu sahlun. Ilmu nahwu di awalnya susah tapi di akhirnya mudah. Barakallahu fikum. Dan ilmu bahasa Arab kalau kita belum mapan sekali kemudian dibiarkan tidak memurojaah, ya seperti enggak ada apa-apa, yang enggak nempel. Jadi musabarah, kesabaran terus menerus, untuk sabarnya memang harus kuat. Barakallahu fikum. Berbagai tantangan dan rintangan banyak tentunya. Setiap orang beda-beda. Maka semuanya ini barakallahu fikum meminta dari kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersabar dan musabarah. Alhamdulillah tinggal dalam babul mansubat tinggal dua lagi bab yang berat, mustatsna dan isim illa. Tamyiz dan hal sudah kita lewati. Itu memang perkara-perkara yang berat di dalam mansubat. Banyak furu' cabang-cabangnya. Namun insyaallah kita tetap berusaha barakallahu fikum. Semoga usaha kita tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dikatakan ibadah karena ini ilmu yang akan menyambungkan kita kepada ilmu ghayah, ilmu tujuan, yaitu ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu amalah. Naam. Yang berkaitan dengan bahasa Arab. Kita sangat berharap mudah menghafal ayat, mudah menghafal hadis, mudah memahami kalam ulama. Nah, dengan cara mendasari dengan kita mengetahui dan mengenali bahasanya. Bahasa Indonesia saja, kalimat begitu panjang bagaimanapun, nah, kita bisa lang menghafal dan bisa memahami satu kali mendengar. Nah, gaya bahasa apapun dari bahasa Indonesia, kita mudah mencerna dan memahami maksud daripada kalam tersebut walaupun panjang. Apa sebabnya? Sebabnya karena kita tahu bahasanya, tata bahasanya. Ada bahasa Indonesia yang bersebab seperti apa? Personifikasi, ada hiperbola, ada semua bisa kita pahami. Iya. Kenapa? Maham, mananya paham. Karena kita memang tahu bahasanya. Demikian pula bahasa Arab. Nah, kalau kita mengerti tata bahasanya akan mudah barakallahu fikum. Maka oleh karena itu barakallahu fikum bersabar dan bersabar. Nah, setiap enam kajian kitab, baik itu tafsir atau manhaj ataupun akidah atau fikih, mohon barakallahu fikum kitabnya disimak. Nah, yang kita bisa di situ menulis mufradat yang baru yang kita lewati. Alhamdulillah daras-daras maghrib terus berlanjut, berapa kosakata sehari kita dapat. Diusahakan pakai kitab yang dibaca oleh ustadznya dan bawa pensil untuk menulis terjemah yang belum kita tahu artinya. Sekaligus itu apa? Pengenalan terhadap mufradat kosakata. Secara tidak kita sadari terus hari demi hari mufradat kita kumpulkan. Nah, kemudian kitab berikutnya ketika akan dibaca lagi, dilihat, oh ini mufradatnya ada tulisan artinya. Tidak terasa itu menghafal mufradat. Barakallahu fikum. Banyak perkara-perkara sebenarnya yang menunjang untuk memperkokoh dan mempersemangat belajar bahasa Arab. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya barakallahu fikum. Mansubat tinggal dua lagi, majrurat sudah, tawabi sudah, tinggal majrurat idhofah dan majrurat karena huruf jar. Barakallahu fikum. Insyaallah hari Jumat ini kita mengulang murojaah. Dan barakallahu fikum, semoga mengingatkan nan pelajaran-pelajaran yang telah lewat barakallahu fikum. Naam. Hendaknya Abbasiyah. Jumlah di dalam bahasa Arab ada berapa macam? Ada dua, sebutkan. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah, Aba Ghassan? Nah, Ghassan tak. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, coba sebutkan jumlah ismiyah, contohnya, Aba Ilda. Al-qalamu jadidun. Ini jumlah ismiyah. Pensil itu baru. Al-qalamu jadidun. Naam. Al-qalamu jadidun mubtada khabar. Di dalam mubtada khabar ada beberapa. Naam, kata yang masuk kepada mubtada dan khabar di dalam bab marfuat. Naam. Apa saja yang masuk kepada mubtada dan khabar, Aba Hakim? Di sana ada pembahasan beberapa perkara atau ketentuan-ketentuan yang masuknya kepada mubtada dan khabar. Naam. Aba Hudzaifah. Apa yang masuk kepada mubtada khabar? Nah. Apa? Aba Saudah. Itu ketentuannya. Apa saja yang masuk kepada mubtada khobar. Kalau ada mubtada dan khobar, kalau ada yang memasuki mubtada khobar, berubah dia. Nah. Darman. Ada amil yang bisa masuk kepada mubtada khobar. Apa itu? Nah, Alwi. Nam kana dan saudari-saudarinya. Kemudian inna dan saudari-saudarinya. Nah, yang masuk kepada mubtada dan khobar adalah kana dan saudari-saudarinya. Kemudian inna dan saudari-saudarinya. Adalah satu lagi, dhanna dan saudari-saudarinya. Kalau kana dan saudari-saudarinya masuk ke mubtada khobar menjadi apa? Anam abaramdani. Mubtadanya menjadi isim kana. Khobarnya menjadi khobar kana. Bagaimana contohnya? Al-qalamu jadidun dimasuki kana. Kanal. Qalamu jadidan. Asanta. Kanal qalamu jadidan. Karena fungsinya karena apa baramdani? Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Merofakan isim, menasubkan khabar. Kanal qalamu jadidan. Kalau dimasuki inna dan saudara-saudaranya menjadi apa? Aba Ali. Menjadi isim inna dan khobar inna. Menjadi apa kalimatnya? Al-qalamu jadidun tadi. Menjadi apa? Innal qalama jadidun. Santa. Innal qalama jadidun. Dihafal lagi kana dan teman-temannya. Kana kemudian apa? Asbaha, adha, dhalla, amsa, bata, nah, sara, laisa, mazala, infaka, mafatiha, mabariha, madama. Itu saudari-saudari kana. Muhammad menjadi guru. Kalau pakai sara menjadi apa? Aba Umar. Sara, pakai sara. Sara Muhammadun ustadzan. Sara laisna li sayrurah. Untuk merubah. Nah, berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sara. Nah. Muhammadun ustadzan. Ini jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah yang terdiri mubtada khabar, bisa dimasuki oleh nam, kana dan saudari-saudarinya, kemudian bisa berubah fungsinya. Yang asalnya mubtada menjadi isim kana, yang asalnya khabar mubtada menjadi khabar kana. In kanal qalamu jadidan. Nah, fungsinya kana merafakan isim, menasabkan khabar. Bisa dimasuki inna. Yang inna dan saudari-saudarinya fungsinya menasabkan isimnya, merafakan khabarnya. Menjadi innal qalama jadidun. Di dalam bab maf'ul bih, coba dilihat. Dalam bab maf'ul bih, yang masuk kepada mubtada dan khabar, ada di sana fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya mubtada khabar. Coba lihat. Bab maf'ul bih. Alladhi yata'adda ila maf'ulain. Fi'il yang menasabkan, yang membutuhkan dua maf'ul bih. Kan dibagi dua. Ada yang asalnya dua maf'ul bih tersebut mubtada khobar. Ada yang asalnya bukan mubtada khobar. Yang asalnya mubtada khobar, mana fi'il-fi'il yang asalnya mubtada khobar disebutkan di sini berapa? Apa yang pertama? Dhanna. Nah, kalau pakai zona berarti zonantu. Iya. Zonantu. Saya menduga. Saya menduga Ali itu kaya. Apa kita katakan? Zonantu Aliyan Goniyan. Asalnya apa? Mubtada khobar sebelum zonantu. Apa asalnya? Aliyun Goniyun. Ali itu orang kaya. Masuk kepadanya zonna dan saudara-saudaranya. Zonantu aliyan nam goniyan. Kemudian selain zonna apa? Khala. Sama artinya zonantu, khala juga. Hasiba, sama artinya zonantu, menduga. Zonna, khala, hasiba artinya sama. Menduga. Hasibtu, saya menduga. Hasibtu aliyan goniyan. Nah. Kemudian wajada ja'ala. Wajada artinya mendapati. Ja'ala menjadikan. Za'ama menduga. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang masuk kepada mubtada khabar ada berapa bab? Tiga. Yang pertama apa? Kana dan saudari-saudarinya. Yang kedua, inna dan saudari-saudarinya. Yang ketiga, dhanna dan saudari-saudarinya. 6. Tiga bab ini disebutkan bab nawasikh, penghapus-penghapus. Dalam kitab lain seperti dalam kitab Al-Jurumiyah disebut nawasikh. Kenapa nawasikh? Karena menghapus hukum. Asalnya mubtada khobar dimasuki kana menjadi apa? Bukan mubtada khobar lagi, menjadi isim kana dan khobar kana. Dimasuki inna bukan mubtada khobar lagi, menjadi isim inna dan khobar inna. Dimasuki dhanna bukan mubtada lagi, tetapi apa? Menjadi kedua-duanya maf'ul bih. Nawasih, penghapus. Penghapus hukum. Nah. Khabar, ada berapa macam khabar? Aba Asia. Ada dua, sebutkan. Nah, keliru. Aba Ghassan, khabar ada dua macam, sebutkan. Aba Ali, khabar mufrad dan ghairu mufrad. Ahsanta. Khabar ada dua macam, khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Apa yang maksud dengan khabar mufrad, Aba Ahbab? Naam. Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Apa artinya? Khabar yang bukan jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Itu khabar mufrad. Nah, khabar mufrad, ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Khabar ada dua macam, khabar mufrad dan ghairu mufrad. Khabar mufrad artinya khabar yang bukan berupa jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Seperti apa contohnya khabar khabar yang bukan jumlah, Ghassan? Contohnya seperti apa? Ar-rajulu qa'imun. Mana yang dimaksud dengan khabar mufrad? Qa'imun. Ar-rajulu qa'imun. Ini khabar mufrad. Karena bukan jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Naam. Bentuk lain dari khabar mufrad. Wahyu seperti apa? Isi musanna atau jama bisa menjadi khabar mufrad? Nah, contohkan. Al-waladani na'imani. Mana khabar mufrad? Na'imani. Ini khabar mufrad juga. Walaupun bentuknya musanna. Karena pengertian khabar mufrad, khabar yang bukan jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Al-waladani na'imani. Na'imani. Al-waladani kenapa disebut mubtada, bahasa udah? Isim marfu yang terletak di awal jumlah. Asanta. Apa tanda rafanya? Apa tanda rafanya? Alif. Kenapa dengan alif? Isim musanna. Mana khabarnya? Na'imani. Apa hukumnya khabar? Marfu. Tanda rafanya? Kenapa dengan alif? Isim musanna. Mubtada khabar dalam khabar yang mufrad harus sesuai dalam muzakkar dan muannasnya, di dalam mufrad musanna jamaknya. Al waladani na'imani, na'imani termasuk khabar mufrad. Naam. Kemudian khabar ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad, apa pengertiannya? Darman. Maka na jumlatan wa syabihan bil jumlah. Apa artinya? Khabar yang berupa jumlah dan menyerupai jumlah. Khabar ghairu mufrad adalah khabar yang berupa jumlah atau menyerupai jumlah. Ada berapa macam, Aba Hudzaifah, khabar ghairu mufrad secara terperinci? Ada berapa macam khabar ghairu mufrad secara terperinci? Ada empat. Sebutkan. Yang pertama, khabar berupa jumlah ismiyah. Seperti apa contohnya khabar berupa jumlah ismiyah? Aba Hakim. Aliyun Abuhu Goniyun. Aliyun abuhu goniyun. Ahsanta. Mana yang disebut khabar ghairu mufrad, jumlah ismiyah? Abuhu goniyun. Kenapa disebut khabar jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada khabar. Mana mubtadanya? Abuhu. Mana khabarnya? Goniyun. Abuhu marfu, mubtada harus marfu. Apa tanda rafanya? Wau, kenapa dengan wau? Asma'ul khamsah. Min asma'il khamsah. Nah, jumlah mubtada yang kedua abuhu dan khabarnya goniyun. Fi mahali apa? Fi mahali raf'in menjadi khabar mubtada awal. Aliyun abuhu goniyun. Aliyun mubtada. Abuhu juga mubtada. Kedua, goniyun khabar mubtada kedua. Jumlah mubtada abuhu dan goniyun. Fi mahal raf'in khabar mubtada yang pertama aliyun. Nah. Kalau terngiang-ngiang itu hangat. Kalau terdengar terus gini hangat. Nah, ilmunya, nah, butuh begitu, ilmunya butuh hangat, dihangatkan. Nah, kalau nggak dihangatkan dingin dia, beku. Nah, ini jenis khabar yang pertama, khabar ghairu mufrad yang pertama berupa jumlah ismiyah. Yang kedua, Baida, khabar jumlah berupa apa? Nah, khabar yang berupa jumlah fi'liyah. Contohnya seperti apa? Muhammadun yaktubu fid daftari. Mana yang dimaksud khabar jumlah fi'liyah? Yaktubu fid daftari. Kenapa disebut khabar jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yaktubu fi'il apa? Kenapa disebut fi'il mudhari'? Ada salah satu huruf mudhari'. Apa hukumnya fi'il mudhari'? Marfu. Nah, yaktubu marfu. Kenapa marfu? Kosong dari amil nasab dan amil jazm. Mana fa'ilnya? Kan dikatakan dari jumlah fi'liyah. Domir. Domir apa? Domir? Domir ada dua, mustatir dan bariz. Di sini domirnya mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Kembali ke mana huwa? Muhammad. Maka jumlah fi'liyah yaktubu dan fa'ilnya yang berupa domir. Fi mahali apa? Fi mahali raf'in. Sebagai khabar dari Muhammad. Muhammadun yaktubu fi daftari. Nah. Ini khabar berupa jumlah fi'liyah. Contoh yang lain khabar jumlah fi'liyah, Aba Ghassan. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Orang sakit itu menjadi lemah badannya. Mana yang dimaksud dengan khobar jumlah fi'liyah? Al-maridu yad'ufu badanuhu. Yad'ufu badanuhu. Ini jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya? Yad'ufu. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Badanu. Badanuhu. Fa'ilnya. Fa'ilnya badanu. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu yang terletak. Setelah apa? Yad'ufu badanuhu. Badanu fa'il. Kenapa disebut fa'il? Karena isim marfu terletak setelah. Naam. Aba Asia. Terletak setelah fi'il majhul. Aba Ali. Naam, terletak setelah fi'il ma'lum. Iya, badanu fa'il kenapa? Karena isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Pokoknya salah keliru empatal ini. Nah, iya. Tidak boleh keliru. Karena cuma dua pilihannya. Jadi yad'ufu badanuhu. Yad'ufu badanuhu jumlah fi'liyah. Kenapa terdiri dari fi'il dan fa'il? Fi'ilnya yad'ufu. Fa'ilnya badanu. Nah. Jumlah fi'liyah. Yad'ufu badanuhu. Fi mahali apa bagusan? Fi mahali. Fi mahali rafin sebagai apa? Al-maridu yad'ufu badanuhu. Sebagai apa? Naam. Sebagai apa? Aba Ramdhani. Sebagai khobar. Berarti fi mahali apa? Hah? Iya, fi mahali nasbin. Yad'ufu badanuhu. Jumlah fi'liyah. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Fi mahali apa yad'ufu badanuhu? Fi mahali rafin sebagai apa? Sebagai khobar. Khobar dari? Yad'ufu. Abang al-maridu. Fi mahali rafin. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Khabar yang ketiga. Aba Ali. Khabar yang berbentuk dzaraf. Seperti apa contohnya? Al-maqsafu amamal masjidi. Ahsanta. Mana yang disebut khabar yang terbentuk dari dzaraf? Amamal masjidi. Ahsanta. Nah. Ini kita baru masih belajar khobar, dzaraf dan jar majrur yang zahir. Nyata. Amam al-maqsafi khobar. Dari al-maqsafu. Naam. Ya. Yang ketiga, yang keempat. Khobar apa? Aba Umar. Dari khobar ghairu mufrad. Sudah tiga kita sebutkan. Khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, khobar dzaraf. Yang keempat. Nah, Aba Ahbab. Al-jar wal-majrur. Contohnya. Al-kitabu al-ustadzu fil baiti. Naam. Al-ustadzu fil baiti. Al-ustadzu mubtada, fil baiti khobarnya. Khobar dari jar majrur. Kenapa disebut khobar jar majrur? Naam, karena terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Jar majrur. Santa. Saya sebutkan tadi bahwasanya kita masih belajar khobar dari dzaraf dan jar majrur yang masih zahir, yang masih nyata. Di sana ada menurut nam yang nyata, al maqsafu amamal masjidi, al ustadzu fil baiti. Amamal maqsaf jelas sebagai khobar nyatanya gitu. Al ustadzu fil baiti, fil baiti juga demikian. Nam khobar nyata. Ada di sana yang mengatakan khobarnya bukan amamal maqsaf, bukan fil bas fil baiti. Tetapi khobarnya berbentuk berupa apa? Mahdzub, terbuang. Itu kalimat yang terbuang. Apa itu? Naam, yaitu kalimat mustaqirrun, berada, atau kainun. Sebenarnya kata mereka al-maqsafu naam mustaqirrun amamal masjidi. Al-ustadzu mustaqirrun fil baiti, atau kainun. Al-ustadzu kainun fil baiti, berada di masjid, di rumah. Al-maqsafu kainun, berada di depan masjid. Nah. Jadi yang menjadi khobar kata mereka bukan amamal maqs amamal masjid. Tetapi ada kalimat yang terbuang, itu mustaqirun atau kainun. Ini menurut satu pendapat. Nah. Ya. Ini saya sebutkan supaya apa? Tahu pendapat yang lain. Kita belajar yang nyata, masih belajar yang nyata, yang ada di situ ya sebagai khobarnya. Ya. Barakallahu fikum. Karena nanti barakallahu fikum, kalau khobar berbentuk jar majrur dan berkhobar berbentuk dzaraf dan madzruf, ada muta'alliknya. Muta'allik itu ya khobar yang terbuang tadi. Naam, al-ustadzu fil baiti jar wa majrur muta'alliqun bi mahdzufin taqdiruhu kainun gitu. Jar majrur adalah naam ya, muta'alliq memiliki keterkaitan dengan sebuah khobar yang dibuang. Takdirnya khobar yang dibuang tersebut mustaqirun atau kainun. Nanti kalau belajar di lebih tinggi lagi seperti itu. Naam, bisa naam mengerti pendapat yang seperti ini. Nah, yang lebih mudahnya tadi, al-ustadzu fil baiti khobar, sudah. Enggak ada yang menyangkal, enggak ada yang menyalahkan. Baru sampai kalau baru sudah sampai di situ ilmunya. Nah. Ya. Ini khobar ghairu mufrad. Karena tadi khobar itu menurut mereka harus berbentuk, harus marfu. Mana marfunya fil baiti? Enggak ada. Mana marfunya amamal masjid? Enggak ada marfu. Ada khobar marfu. Enggak. Mereka enggak mau mengatakan fi mahalli raf'in. Barakallahu fikum. Dan yang mu'tabar tadi, naam al-ustadz fil baiti mu'tabar i'rabnya di kalangan para ulama, ya khobarnya berapa? Khobarnya apa? Mahdzuf takdirnya mustaqirun atau kainun. Baik. Dan tidak disalahkan pula enam khobar yang mengatakan khobar berbentuk fil baiti jar majrur. Naam. Sebutkan sebuah kalimat yang ada maf'ul bihnya. Naam. Gosan. Jumlah yang ada maf'ul bih. Daraba Aliyun al-hirrata. Mana maf'ul bih? Al-hirrata. Nah, bab mansubat nih. Kalimat tadi daraba aliyun al-hirata, nam tambahkan maf'ul fih padanya. Menjadi apa? Alwi. Maf'ul fih. Apa itu maf'ul fih? Dharab, kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Seperti apa? Nah, daraba aliyun al-hirrata amsi. Nah, Ali telah memukul seekor enam kucing kemarin. Kalau pada disebutan harinya, hari bisa disebut. Yaumal ahadi, yaumal khamisi, yaumal isnaini, yaumal arbi'ai. Nah. Ini maf'ul bih, maf'ul fih. Karena maf'ul fih, maf'ul yang berbentuk dzaraf, kata keterangan waktu, kata keterangan tempat. Bisa ditambah maf'ul ajli? Kalimat tadi dzaraba aliyun al-hirrata amsi, bisa ditambah maf'ul ajli? Bisa. Jadi apa? Ayo, siapa yang bisa? Tambah maf'ul ajli. Angkat tangan. Daraba aliyun al-hirrata amsi. Apa? Syadidan. Nah, kalau syadidan nanti menjadi maf'ul mutlak. Iya. Apa? Huznan. Ghadban ahsanta. Ghadban laha. Daraba aliyun al-hirrata amsi. Nam. Ghadban laha. Kenapa dia marah? Karena makan ikan. Nah. Ali memukul seekor kucing kemarin. Enam. Ghadban laha. Karena marah kepadanya. Nah, itu maf'ul ajli. Maf'ul li ajli. Ghadban laha. Kalau ditambah hal. Memukulnya dalam keadaan apa? Ali berdiri atau enam? Atau sambil duduk? Atau bagaimana? Bisa yang diterangkan keadaan alinya yang memukul. Bisa keteranam keadaan kucingnya. Enam? Yang keadaan yang dipukul. Nah. Ayo, siapa yang bisa menambahkan hal? Alinya. Ali memukul seekor kucing kemarin karena marah kepadanya. Nan, tambah dalam keadaan apa alinya? Berdiri, duduk, atau nan? Ayo, jadi apa? Abali, qa'iman. Daraba aliyun. Al-hirrata nan amsi ghadban laha qa'iman, atau pakai itu wa huwa qa'imun bisa juga, jumlah ismiyah wa huwa qa'imun, dalam keadaan dia sambil berdiri. Tambah maf'ul mutlak, satu lagi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, ayo tambah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak untuk menguatkan perbuatan, menguatkan jenis perbuatan, menguatkan jumlah perbuatan. Berapa kali dia pukul. Nah, bagaimana pukulannya? Nah. Diulangi, awal diulang kalimatnya. Amsi. Qaiman. Nah, syadidannya di depankan. Daraba Aliun. Naam, darban syadidan al-hirrata amsi naam ghadban laha wa huwa qaim. Nah, bisa satu kalimat bisa. Nah, al-muhim. Ya. Nah, kita kalau kita gabung satu kalimat bisa ada maf'ul bih, ada maf'ul fi, ada maf'ul li ajlihnya, ada halnya. Nah. Ya. Kalau begini. Daraba Aliun al-hirrata ra'suhu. Nah. Jadi apa ra'suhu? Nah, ini susah. Nah, belum sampai. Baik. Jadi maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul apa li ajli. Kemudian nah, maf'ul ma'ah belum ya. Maf'ul ma'ah. Kemudian baru hal, kemudian tamyiz, kemudian nam mustasna. Insyaallah nam Jumat yang akan apa berikutnya nanti merojah hal dan setelahnya. Kalau ada kalimat sumtu yaumal khamis. Yaumal khamis jadi apa bahasia? Sumtu yaumal khamis sebagai apa yauma? Saya berpuasa pada hari Kamis. Abang Umar? Khabar. Zarat. Nah, maf'ul fih. Ya. Maf'ul, maf'ul fih. Yauma Khamis. Nah. Zurtu Aliyan hubban lahu. Hubban sebagai apa bahasa udah? Zurtu Aliyan hubban lahu. Maf'ul li ajli. Nah, zurtu Aliyan hubban lahu. Alamtu Sa'idan al-adaba. Bab apa ini ya bab? Alamtu Sa'idan al-adaba. Sebagai apa Sa'idan dan al-adaba? Maf'ul li'ajlih. Alamtu Sa'idan al-adaba. Aba Ilda. Bab apa ini? Sa'idan sebagai apa, al-adaba sebagai apa? Hah? Aba Hakim? Nah, Aba Ghassan? Aba Ramdhani? Maf'ul mutlak. Aba Ali? Ha. Aba Umar maf'ul bih. Alamtu Sa'idan al-adaba. Saya mengajari Sa'id adab. Sa'idan maf'ul bih pertama, al-adaba maf'ul bih kedua. Naam. Ja'a Muhammadun rakiban. Bab apa ini, Darman? Bab apa? Maf'ul bih. Ja'a Muhammadun rakiban. Naam wahyu. Bab apa ini? Hudzaifah. Hal. Naam, ja Muhammadun raqiban hal. Apa syarat hal? Alwi. Hal. Apa syaratnya? Naam, hal wajib nakirah, harus nakirah. Naam. Kalau sahibul hal? Ma'rifat. Mana sahibul halnya pada kalimat ja Muhammadun raqiban? Muhammadun raqiban. Naam. Hal. Hal ada berapa macam, abah-bab? Sebutkan. Mufradatan, murakkabatan. Hal ada yang mufradah dan ada yang murakkabah. Apa yang dimaksud dengan hal yang mufradah? Ma laisa jumlatan. Khobar yang berbentuk buka, hal yang bukan berupa jumlah. Misalu? Sallal waladu jalisan. Ainal hal? Jalisan. Khobar mufrad. Jalisan. Naam. Sallal waladu jalisan. Apa pengertian hal? Pengertiannya? Aba Ghassan. Isim mansub. Yang disebutkan untuk menerangkan. Nah, keadaan fa'il atau maf'ul bih. Nah, ketika terjadinya perbuatan. Begitu hal. Nah, isim yang mansub yang disebutkan untuk menerangkan keadaan fa'il atau maf'ul bih ketika terjadinya perbuatan. Shallal waladu jalisan. Mansub dia. Nah, jalisan. Menerangkan keadaan fa'il. Shallal waladani jalisaini. Ini termasuk hal yang mufradah. Kenapa? Karena bukan jumlah. Shallal auladu jalisin. Nah, insyaallah kita akan merojah nanti bab hal dan bab tanwin. Kita lanjutkan dulu. Apa sekarang bab apa? Mustasna ya? Iya. Nah. Di murajaah hal dan tamyiz kemudian enam yang ke-8 dari isim yang mansub adalah al-mustatsna. Al-mustatsna. Apa yang dimaksud dengan al-mustasna? Huwa ismun yudhkaru ba'da adatin min adawatil istisna'i fayukhalifu fil hukmi hukmal mustasna minhu wa huwa ma dhukira qablal adati. Mustasna adalah sebuah isim yang disebutkan setelah salah satu alat daripada alat-alat istisna. Alat-alat. Sebuah isim yang disebutkan setelah salah satu alat daripada alat-alat istisna. Sampai di situ cukup pengertian mustasna. Bisa dengan sampai di situ kita bisa memahami apa? Mustasna. Sebuah isim yang terletak setelah salah satu alat daripada alat-alat istisna. Nanti akan ada alat istisna itu berapa jumlahnya. Untuk memudahkan sampai di situ sudah itu segitu pengertian istisna. Sebuah isim yang terletak setelah alat-alat istisna. Kemudian yang berikutnya hanya konsekuensinya. Naam. Fayukhalifu fil hukmi hukmal mustasna minhu. Kemudian mustasna tersebut berbeda hukumnya dengan hukum mustasna minhunya. Kemudian mustasna tersebut berbeda di dalam hukum dengan hukum mustasna minhunya. Apa itu mustasna minhu? Wahuwa ma dzukira qablal adati. Mustasna minhu adalah sesuatu yang disebutkan sebelum alat daripada alat istisna. Sebelum kita melanjutkan, di dalam bab ini berarti kita harus mengenal tiga istilah. Dalam bab ini ada tiga istilah. Yang pertama, mustasna. Yang kedua, mustasna minhu. Yang ketiga, adawatul istisna, alat-alat istisna. Ya. Dalam bab ini kita perlu mengenal tiga istilah ini. Yang pertama apa? Apa itu mustasna? Apa itu mustasna minhu? Dan ada berapa adawatul istisna? Yang pertama mustasna sudah tadi pengertiannya lewat. Apa itu mustasna? Isim yang disebutkan setelah salah satu alat daripada alat istisna. Nah, yang kedua mustasna minhu. Apa itu mustasna minhu? Nah, mustasna minhu adalah isim yang disebutkan sebelum adawatul istisna. Mustasna minhu adalah isim yang disebutkan sebelum alat istisna. Yang ketiga, adawatul istisna. Apa itu adawatul istisna? Di antaranya illa. Alat-alat istisna banyak. Illa, gaira, siwa, khala, ada, hasya. Akan datang penyebutannya. Contoh sekarang, mislu. Adal musafiruna illa muhammadan. Telah kembali para musafir itu kecuali Muhammad. Mustasna yang dikecualikan bahasa kitanya. Apa mustasna secara bahasa? Yang dikecualikan. Nah, jadi mustasna itu secara bahasa adalah diartikan yang dikecualikan. Adal musafiruna illa muhammadan. Dalam contoh ini, mana yang disebut mustasna? Terjawab, muhammadan. Muhammadan ini yang disebut dengan mustasna. Kenapa disebut mustasna? Karena dia isim yang disebutkan setelah alat istisna. Mana alat istisnanya? Illa. Mana mustasna minhu di sini? Musafirun. Musafirun mustasna minhu. Yang dikecualikan. Yang dikecualikan darinya. Jadi dengan contoh ini kita sudah bisa mengerti tiga perkara tadi. Mana mustasna, mana mustasna minhu, mana adawat al-istisna. Jadi adal musafiruna illa Muhammadan. Muhammadan inilah yang disebut dengan mustasna. Kemudian mustasna minhu mana? Al-musafirun. Terletak sebelum adawat al-istisna. Adawat al-istisnanya apa? Illa. Telah kembali para musafir itu kecuali Muhammad. Yang dikecualikan mustasna Muhammad. Di sini hukumnya Muhammadan mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Contoh kedua. Najahal auladu illa aliyan. Telah lulus anak-anak itu kecuali Ali. Mana mustasna? Ali. Mana mustasna minhu? Al-auladu. Mana ada watul istisna? Illa. Yang menjadi mansubat apa? Yang termasuk babul mansubat? Mustasna atau mustasna minhu? Mustasna. Aliyan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak mustasna yang kita ucapkan. Anak-anakku telah makan semuanya kecuali fulan. Gitu kan? Anaknya 10 misalnya. Semuanya sudah makan kecuali satu orang. Gitu. Itu menggunakan mustasna. Pengecualian menggunakan mustasna. Yang ke berikutnya. Wa adawatul istisna. Sekarang ada berapa alat-alat istisna? Wa adawatul istisna. Hiya alat-alat istisna adalah yang pertama. Illa. Yang kedua. Ghaira. Yang ketiga, siwa. Yang keempat, khala. Yang kelima, ada. Yang keenam, hasya. Ada berapa? Ada 6 ada watul istisna. Artinya semuanya sama, kecuali. Selain. Ya. Kecuali atau selain. Gampang bab mustasna? Gampang ya. Setiap belajar nahwu itu gampang ya. Tapi untuk menggabungkannya ini. Setiap bab paham. Iya enggak? Ya, setiap bab paham. Tidak masuk ke dalam satu bab baru kecuali paham. Kecuali nanti apa? Untuk menggabungkannya. Lupa, karena banyak kaidah. Berarti apa? Teorinya apa? Murojaah yang kuat. Keinginan yang kuat. Kalau keinginan yang kuat, murojaah yang kuat, biznillah. Saya contohkan dulu, buku ini sampai enggak ada bentuknya lagi. Dihafal per bab-bab sampai hilang. Enggak ada bukunya. Sekarang enggak ada itu, mana? Sampai lusuh. Nah. Karena keinginan yang kuat. Ya, barakallahu fikum. Dulu enggak ada rekaman, enggak ada. Memang dihafal bener-bener memang di itu. Mustasna babnya apa artinya, pengertiannya apa, contohnya apa begitu. Terus kok ke mana-mana tetap di apa? Dibayang-bayang, terbayang-bayang dalam ingatan. Nah. Itu serius, sungguh-sungguh barakallahu fikum. Nah, manfaatnya ya hasilnya sekarang. Nah, sekian tahun sudah masih ingat. Kenapa? Karena nah, sudah melekat. Kemudian yang pertama di dalam bab mustasna sekarang akan berbicara adawatul istisna yang pertama illah induknya nih. Nah, al alif al mustasna bi illah. Mustasna yang menggunakan huruf istisna illah. Mustasna yang menggunakan huruf istisna illa ada tiga hukum. Jangan dilihat banyaknya tiga. Satu saya lewati aja. Nanti ingat. Ada tiga. Yang pertama. Ada tiga. Banyak menghafal. Nanti keliru. Enggak. Nah. Yang pertama. Mustasna dengan illa. Idza kana al-kalamu taman mujaban wajaban nasbu. Hukum pertama. Idza kana al-kalamu, kita berbicara bahasa Arab dulu. Al-kalamu jadi apa kira-kira? Idza kana al-kalamu, kalamu sebagai apa? Aba Gosan. Kenapa dibaca al-kalamu? Jangan-jangan salah ini kitabnya. Idza kana al-kalamu. Kenapa kalamu? Karena dia sebagai isim kana. Apa hukumnya isim kana? Marfu. Tanda rafa'nya? Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Walaupun antum enggak ada harokatnya bisa baca ini? Bisa ya? Kalau ada kalama, idza kana al-kalama, antum bisa menyalahkan al-kalama salah? Kalau ada tulisan idza kana al-kalama, antum katakan apa? Salah apa benar? Salah. Nah, kenapa? Karena kalamu harus isim kana. Isim kana hukumnya marfu. Gitu. Langsung kritik. Wah, salah ini kalama. Kalau sudah bisa ngeritik, masya Allah. Mantap ilmunya. Nah. Idza kana al-kalamu tamun. Benar apa salah, Baromdoni? Idza kana al-kalamu tamun. Benar apa salah? Kenapa salah? Nah, karena khobar kana harus mansub. Nah, itu dipakai ilmunya namanya. Nah. Idza kana al-kalamu tamin. Benar apa salah? Naam. Abu Hudzaifah. Salah kenapa? Karena khobar kana harus mansub. Baik, lanjut. Jadi al-kalamu sebagai apa? Isim kana yang hukumnya harus marfu. Taman sebagai apa? Khobar kana. Mujaban sebagai apa? Aba Saudah. Idza kana al-kalamu mujaban. Sebagai apa ini mujaban? Digunakan ilmunya. Nah, mujaban. Khabar kedua. Boleh. Aba Umar. Nah, dua di antara ini. Nah, hanya naat dan khabar kedua. Nah, hanya dua. Enggak ada jawaban ketiganya. Nah. Apabila kalamnya taman mujaban. Taman nanti ada pengertiannya. Mujab juga ada pengertiannya. Secara bahasa di sini apa mujaban? Naam bisa dijadikan sebagai khobar kana kedua. Bisa dijadikan sebagai naat. Apabila kalamnya taman. Yang dimaksud dengan taman catat. Taman adalah artinya taman di sini disebutkan mustasna minhunya. Apa taman? Disebutkan mustasna minhunya. Yang sakit-sakit sabar, belajar sambil sakit, hilang insya Allah sakitnya. Ya, insya Allah. Kalau senang, nah, karena faidah dari majlisul ilm demikian, sakinah. Hanya sakit pilek, pusing, insya Allah sembuh. Sama juga yang ngajar. Nah, sakit-sakit dikit biar hilang insya Allah. Nah, idza kana al-kalamu taman mujaban. Apabila kalamnya, kalimatnya taman. Apa taman tadi? Disebutkan mustasna minhunya. Mujaban. Mujaban artinya tidak didahului oleh huruf nafi. Mujaban tidak didahului oleh huruf nafi. Nah, nafi, nafi atau nahi bisa. Mujaban apabila, nah, mujaban artinya tidak didahului huruf nafi, penafian tidak, atau nahi juga bisa. Nafi atau nahi. Kalau kalamnya seperti ini, apabila kalimatnya disebutkan mustasna minhunya dan tidak didahului huruf nafi, hukumnya wajaban nasbu, wajib dibaca nasab kalimat setelah ila itu. Enggak boleh baca rafa, enggak boleh baca majrur. Harus wajib mansub. Ini hukum pertama. Apabila kalimatnya disebutkan mustasna minhunya dan tidak didahului huruf nafi, maka kalimat setelah ila wajib dibaca nasab. Artinya wajib, kalau dibaca selain nasab sah, salah. Iya. Coba lihat contohnya. Praktekkan dengan kaidahnya. Apabila kalamnya, kalimatnya taman disebutkan mustasna minhunya, mujaban tidak didahului oleh huruf nafi, maka wajib nasab. Contoh, najahat tullabu illa hasanan. Murid-murid itu lulus semuanya, kecuali Hasan. Mana mustasna hasanan? Mana mustasna minhu tullabu? Coba lihat kalimat ini. Apakah kalimat ini disebutkan mustasna minhunya? Naam, yaitu tulab. Apakah kalimat ini didahului huruf nafi? Tidak. Nafi itu huruf yang mengandung arti tidak. Ma, la, seperti itu. Berarti kalimat yang seperti ini, berarti kalimatnya taman. Iya. Kalimatnya adalah taman, disebutkan mustasna minhunya. Mujaban, tidak didahului huruf nafi. Maka wajib dibaca nasab mustasnanya. Jadi hasanan enggak boleh hasanun, enggak boleh hasanin. Wajib dibaca nasab. Akalat tullabu illa Muhammadan. Semua para tulab telah makan semuanya, kecuali Muhammad yang belum. Najahat tullabu illa hasanan. Wajib nasab hasanah. Yang kedua, contoh kedua. Raja'at talamidhu illa waladaini. Telah kembali murid-murid itu kecuali dua anak. Mana mustasna? waladaini mansub. Tada nasab. Halia. Kenapa dan ya? Musanna. Mana mustasna minhu? Talamidhu. Nah. Di sini wajib nasab waladaini. Nah. Satu. Mau lanjut? Udah jam 7. Satu dulu ya. Nah. Satu dulu hukum mustasna dengan ilah yang wajib nasab. Kapan? Apabila jumlahnya, kalimatnya taman mujaban. Apa artinya taman? Disebutkan mustasna minhu. Apa artinya mujab? Nah, tidak didahului huruf nafi atau nahi. Ya? Nah, ada maknya di depan, nanti hukum kedua. Hukum kedua. Didahului nafi. Ya? Semangat. Masya Allah. Memang hari Jumatnya kan hari... Hari 6 santai, harusnya dari 6 merojah semua, jadikan hari merojah seminggu sekali. Nah, yang didahului nafi nanti di bawah contoh ke hukum kedua. Nah, barakallahu. Allah alam naktabi bihadal qadar wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tetap semangat. Tetap semangat. Nah, ini sudah banyak gugur nih. Kecapean main bola. Malam Jumat main bola. Yang gugur siapa nih? Abu Nabil. Siapa lagi? Abu Marwazi. Siapa lagi? Abu Yazid. Apa lagi? Abu Talha. Gue ngantuk. Ya. Biasanya talim. Abu Talha enggak hadir. Abu Adnan. Nah. Siapa? Siapa? Oh, Abu Dhani sakit. Abu Abdul Razak. Sakit juga? InsyaAllah Allah yashfihim. Tetap semangat dijaga insyaAllah. Nah. Berjuang, berjuang. Sampai berhasil. Ibadah ini. Ini ibadah? Ibadah. Nah, ibadah yang mulia. Nah. Jadi namanya ibadah ini tadi butuh perjuangan. Seperti ibadah-ibadah yang lain. Nah, pusing, sakit dikit, kemudian problem, ya wajar. Manusia hidup gak ada yang gak ada problemnya. Nah. Ya. Seorang yang beriman... Nam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman. Jadi masih banyak rintangan-rintangan. Naktafi bihadzal qadar fa tafaddalu